Allah wa ala alihi wa sahbihi wa nikmatullah. Selamat tersliman kesiro. Ya, ada yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan bahasa yang telah lewat. Ya, Ridus, kalau Yurdu membantah. Ini ya, tidak pertentangan lah, tidak bertolak belakang dengan itu. Kalau Yurdu membantah biasanya. Kalau Yurdu bisa enggak pakai ala. Ada alanya situ. Ya. Tanbihun. Zakara ghairul musannifi li'amali ismi al-fa'ili fi al-maf'ul syartain. Ahaduma anna yakuna musaghara wa thani anna yakuna mausufan. Selain musannif menyebutkan untuk beramalnya isim fa'il pada maf'ul dua syarat yang lain. Selain musannif menyebutkan agar isim fa'il itu beramal pada maf'ul, dua syarat. Ahaduhuma an la yakuna musaghara. Yang pertama agar dia tidak ditasghir. Wa tsani an la yakuna mausufa. Yang kedua agar isim fa'ilnya tidak disifati. Li'anna kullan min at-tasghiri wal wasfi yuzilu shibhahu bil fi'li. Karena masing-masing dari tasghir dan wasf menghilangkan keserupaan isim fa'il dengan fi'il. Fala yuqalu ja'a rajulun duwairibun zaidan. Maka tidak boleh dikatakan ja'a rajulun duwairibun zaidan. Wala ra'aitu dhariban musian zaidan. Juga tidak boleh dikatakan ra'aitu dhariban musian zaidan. Disifati di sini dharib dengan musi. Kemudian diamalkan. Enggak boleh sebagaimana sebelumnya dhairib diamalkan pada zaid. Wa jaza al-kufiyun ma khala al-farra'a wan nuhasa. Sedangkan orang-orang Kufah membolehkannya kecuali al-farra' dan an-nuhas. I'mala al-mustaghar mutlaqa, yakni membolehkan beramalnya isim fa'il yang tasghir secara mutlaq, sehingga contoh tadi ja'a rajulun duwair ibn Zaidan diperbolehkan oleh orang-orang Kufah kecuali al-farra' dan an-nuhas. Wajaza al-basriyun wal-farra'u i'mal al-mausufi ba'da al-amali. Orang-orang Basrah juga al-farra' Kufah, berarti al-farra' orang-orang Basrah dan juga al-farra' min al-kufiyin membolehkan beramalnya isim fa'il yang disifati. Apa sih? Orang-orang Basrah dan juga Al-Farra membolehkan mengamalkan Al-Mausuf ba'da Al-Amal. Membolehkan isim fa'il yang disifati setelah dia beramal. Membolehkan isim fa'il yang disifati setelah diamalkan. Fasahahahu Ibn Hisham fil Mughni wa huwa al-ashah. Dan ini disahihkan oleh Ibn Hisham di dalam kitab Al-Mughni wa huwa al-ashah. Dan itulah yang lebih sahih. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Ta'ala, wala amin al-bait al-haram yabtahun. Di sini amin isim fa'il. Dia disifati dengan yabtahun, tapi sebelumnya sudah diamalkan dulu amin al-bait al-haram. Fajumlatu yabtahun, maka jumlah yabtahun na'tun li amina, sebagai sifat bagi amina. La halun min, bukan hal dari amin. Ya, karena amin di sini nakirah. Khilafan ya bil baqa, berbeda dengan pendapatnya Abul Baqa yang mengatakan bahwasanya yabtahun di situ sebagai apa hal. Asalis yang ketiga, min al asma'il 'amilati 'amal al fi'li amthilatul mubalaghah, di antara isim-isim yang beramal seperti amalannya fi'il adalah amthilah al mubalaghah. Fa innaha ta'malu 'amalahu walau kana mufannatan aw majmu'atan. Sesungguhnya al-amthilah al-mubalaghah beramal seperti amalannya fi'il, meskipun dia dimunsanakan ataupun dijamakkan. Wa innama amilat ma'a fawati musyabahati al-lafziyah lil mudari' lima fiha minal mubalaghati fil ma'na. Hanyalah al-amthilah al-mubalagha beramal, ya, padahal telah hilang keserupaan secara lafaz dengan fi'il mudhari'. Kenapa lima fiha minal mubalagha? Karena meskipun hilang ya keserupaannya dengan fi'il mudhari', tapi padanya ada al-mubalagha, makna mubalagha, makna bersungguh-sungguh ataupun mubalagha fil ma'na, memiliki al-mubalagha dalam makna, kesungguhan ataupun penekanan dalam makna. Siap. Faqamat. Nah, ini gangguan nih. Faqamat. Faqamat maqam al-mushabahah. Rusak nih. Amthila al-mubalaghah fa innaha ta'malu 'amalah. Sesungguhnya amthila al-mubalaghah beramal seperti amalannya fi'il, meskipun dia dimusanakan ataupun dijamakkan. Hanyalah amthila al-mubalaghah beramal bersamaan dengan hilangnya keserupaan lafzi dengan fi'il mudhari', dikarenakan pada amthila al-mubalaghah ada al-ma'na al-mubalaghah, ya, penekanan kesungguh-sungguhan dalam makna. Faqamat maqam al-mushabahah, maka makna ini menduduki kedudukan al-mushabah, keserupaan, ya, dengan fi'il, ya. Jadi kalau dari sisi keserupaan lafzih dah hilang, ya, dharib ini sisi keserupaan dengan fi'ilnya jelas dari sisi harokat dan sukun-sukunnya, dharib dengan yadrib. Kalau dharab sudah berubah, sudah hilang keserupaan lafzinya dengan fi'il mudhari', tapi tetap bisa beramal karena di situ ada makna mubalaghah yang menggantikan, ya, posisi yang hilang, ya, yaitu keserupaan lafz yang hilang digantikan dengan mubalaghah. Mubalaghah ini menduduki posisi musyabah, keserupaan dengan fi'il. Wa 'addaha qisman tsalitsan, dan musannif menganggapnya atau menggolongkannya al-amthila al-mubalaghah sebagai macam yang ketiga, tidak disatukan dengan isim fa'il. Ya kan, sebelumnya kan isim fa'il, kemudian al-amthila al-mubalaghah dijadikan sebagai macam yang ketiga, tidak dikumpulkan bersama isim fa'il. Ala taqdiri an takuna sighatul mubalaghah kharijan an ismi al-fa'il, karena menakdirkan bahwasanya sighah mubalaghah ini keluar dari isim fa'il. Nah, itu jawabannya. Meskipun dia diambil dari isim fa'il. Wahia, dan dia al-amthilah al-mubalaghah adalah ay ismu fa'ilin huwila an sighatihi lil mubalaghati wa takfiri fil fi'li. Dan dia, yakni isim fa'il, isim mubalaghah adalah isim fa'il yang dirubah dari sighahnya, dari bentuk aslinya, lil mubalaghah, untuk makna kesungguh-sungguhan, wa takfir, dan juga menunjukkan banyak, fil fi'li, pada perbuatan. Hatta kana ay sara ala wazni fa'al, sehingga dia berada di atas wazan fa'al, bitashdidi al-ain, dengan tashdid pada ainnya, fa'al, haka sibawai, dikaitkan oleh sibawai. Amma al-asal, haka sibawai, titik, ini ucapan sibawai ini, hakasibawaihi titik tadi ya, bitasyidil ain titik. Hakasibawaihi ammal asala fa'ana syarrabun. Ataupun ammal asalu fa'ana syarrabun. Kalau di anggap ya apa? Maful muqaddam berarti apa? Al-asala ya. Ammal asala fa'ana syarrabun. Adapun madu, maka saya lah yang suka meminumnya. Syarab. Bukan hanya minum, tapi suka, hobi meminumnya. Di sini syarab. Sirah mubalagha dari syarib. Banyak minum, hobi minum. Wa qala syair, dan berkata penyair, wa muqdifan. Dalam catatan kaki disebutkan muqdiman. Nah, itu sebenarnya yang lebih tepat, muqdiman. Muqdiman alal harbi khawabun ilaiha al-kata'iba. Dia muqdiman alal harbi. Perani untuk maju ke medan perang. Khawabun ilaiha al-kata'iba. Dia masuk dalam peperangan tersebut menembus al-kata'ib pasukan. Sini jelas khawabun. Dari khawibun. Khawbayakudu. Menyelam kan? Ini maksud di sini masuk ke perkumpulan pasukan musuh. Al-kata'ib sebagai mafhul dari khawab. Au-fa'ul. Ataupun fa'ul. Contohnya, au-fa'ul bifathi alfa dengan fathah fa'nya. Qala syair borubun binasli as-sayfi suqa simaniha. Iza adi muzadan fa'innaka aqiru. Dia adalah seorang yang selalu. Ya. Memukulkan dengan mata pedangnya betis-betis untanya yang gemuk, maksudnya memotong-motong untanya disembelih, dipotong-potong. Idza adi muza dan fa innaka aqir, ketika mereka manusia kehabisan bekal, maka engkaulah yang menyembelih. Di sini jelas syaitnya adalah borubun, ya, borub dari dorib, ramal ya, menasubkan maf'ul itu suqa, suq dari sakun, jamak dari sak. Petis-petis siman maksudnya unta. Wa sumi'a min kalamihim innallaha ghafurun dzanbal alamin wa innallaha samiu'un du'a man da'ah. Didengar dari kalamnya orang Arab bahwasanya dikatakan innallaha ghafurun dzanbal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa para makhluknya. Wa innallaha samiu'un du'a man da'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Au mif'al, kemudian wazan amtsilah mubalaghah berikutnya setelah dari fa'al, kemudian juga fa'ul, kemudian mif'al. Contohnya bi kasril mim, mif'al dengan kasrah mim, yang sering kita dengar apa? Mifbol itu ya. Mifbol, al-mifbol. Bikasril mim, kaqawli ba'dihim, seperti ucapan sebagian mereka, yasifu akhara biljudi, menyifati orang lain dengan kedermawanan. Wa innahu lamin harun, bahwa ikaha. Sesungguhnya dia adalah orang yang suka menyembelih dari nahir, yang menyembelih, min har, suka menyembelih, banyak menyembelih, bahwa ikaha, unta-untanya yang gemuk, di untuk disedekahkan kepada mereka manusia. Ini jelas minhar sifat atau amsilah min amsilah al-mubalaghah beramal menasabkan mafulnya. Sighah mubalaghah. Fa'ilnya musatir fihi jawazan. Tawaik mafulnya. Insyaallah jelas ya. Ai simaniha, yang dimaksud dengan bawa'ik adalah simaniha, unta-untanya yang gemuk. Aw fa'il atau wazan fa'il, sighah fa'il, bi fathil fa dengan fathah pada fa'nya. Wa kasril ain dan kasrah pada ainnya, wa sukunil ya dan sukun ya. Contoh innallaha sami'un du'a'a man da'ah. Ini sami'un du'a'a. Aw fa'il atau wazan fa'il, bi fathil fa dengan fathah pada fa'nya. Wa kasril ain dan kasra pada ainnya. kaqauli syair, seperti ucapan penyair, hadirun umurun la tadiru wa aminun ma laysa munjiahu minal aqdari. Dia adalah seorang yang selalu waspada, hati-hati kepada perkara-perkara yang tidak membahayakan, tapi merasa aman dari perkara yang tidak bisa menyelamatkannya, maksudnya yang membahayakan. Minal aqdar, dari takdir-takdir. Jadi si penyair menyifati dengan basyirnya ini seseorang yang dia terhadap perkara yang tidak berbahaya waspada, hati-hati, tapi terhadap perkara yang itu berbahaya maka dia merasa aman gitu, tenang-tenang saja, tidak berhati-hati. Hadirun di sini umuran tuh, hadirun dari hadir, orang yang selalu senantiasa berhati-hati, berjaga-jaga. Umuran dari perkara-perkara yang la tadir, itu jumlah itu sifat dari umuran, perkara-perkara yang perkara tersebut la tadir, tidak membahayakannya. Wa aminun, dan dia merasa aman dari perkara yang laisa munjiahu minal aqdar, tidak bisa menyelamatkan dia dari aqdar, maksudnya dari perkara-perkara yang membahayakannya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham? Amsilah al-mubalaghah. Ya, itu wazannya atau sifatnya sifat mubalaghah. Kalau sifatnya kan hadir. Tapi di sini dibentuk dalam bentuk sifat mubalaghah yang menunjukkan banyaknya. Hadir, orang yang banyak berhati-hati atau selalu berhati-hati. Itu. Sifat mubalaghah. Hah? Ada. Hadirun, dari wazan fa'ilun. Ya, disebutkan imatan, udah belum dibaca matanya? Belum ya? Oh iya. Saya baca matanya dulu ya. Asalis, kemudian isim yang ketiga yang dia beramal seperti amalannya fi'il, merofakkan fa'il, menasobkan maf'ul, dan bergantung padanya. Zorof dan al-jar wal-majrur adalah amthilatul mubalaghah. Amthilatul mubalaghah. Waya makana ala wazni fa'al, yaitu apa yang dia di atas wazan fa'al, atau fa'ul, atau mif'al, atau fa'il, atau fa'il. Waya kasmil fa'il, dan amthilah mubalaghah seperti isim fa'il. Ya, persis. Fama kana silatan li al-amila mutlaqah. Rinciannya adalah apa yang dia sebagai sila bagi al, maka dia beramal secara mutlak. Antilah mubalaghah, yang dia sebagai sila bagi al, maka dia beramal secara mutlak sebagaimana pada isim fa'il. Contoh, ja'ad-darrabu Zaidan. Ya, mutlak. Apakah ams ataupun ghadan ataupun al-an. Wa in kana mujarradan minha amila bi syartaini. Kalau amsilah mubalaghah ini kosong dari al, maka dia beramal dengan dua syarat. Yang seperti yang tersebut pada isim fa'il itu persis. Jadi yang pertama apa? Lil hal au istiqbal, yang kedua li'timad. Nahu ma darrabun Zaidun Amran. Ma darrabun Zaidun Amran. I'rabnya jelas ya. Ma nafiyah darrab min amsilah mubalaghah. Ya'mal amal al-fi'il, yarfa'u al-fa'il, wa yansibu al-maf'ul, Zaidun, fa'il, amran, maf'ulun bih. Ha. Kita kembali. Wahia kasmil fa'il, dan dia amsilah mubalaghah seperti isim fa'il, fil amali, dalam hal amalan, wa syuruti. Ya, wa syuruti amali, seperti yang kelebihan itu haknya. Wa syuruti amali, di sini wa syurutihi amalihi. Kayak gitu ya. Kalau di sini kelebihan. Ya kadang yang di situ salah, kadang di sini salah ya. Memang bagus kalau ada kitab dengan cetakan yang berbeda. Ya. Seperti halnya isim fa'il dalam amalan dan syarat-syarat beramalnya. Hatta adami tashghir, sampai pun dalam hal tidak boleh yang ditashghir. Wal wasaf, dan tidak boleh disifati sebelum beramal. Ya. Wa aktsaruha isti'malan fa'al. Amtilah mubalaghah yang paling sering digunakan adalah fa'al, kemudian fa'ul, kemudian mif'al, kemudian fa'il, kemudian fa'il. Diurutkan oleh musannif rahimahullah sesuai dengan yang paling banyak dalam penggunaan. Wa i'malu hadhihi al-amtilah qawlu sibawaihi wa ashabihi. dan mengamalkan amsilah mubalaghah ini adalah pendapatnya si Bawai dan pengikutnya. Wa hujjatuhum fi dzalika sama' kama qaddamna, dan hujjah mereka adalah sama', nukilan yang dinukil dari kalamul Arab. Ya. Kama qaddamna, sebagaimana yang telah kami dahulukan menyebutannya. Wal qiyasu 'ala asliha alladhi huwa ismil fa'ilah. Ini. Jadi mengamalkan amsilah mubalaghah ini pendapatnya si Bawai dan mengikutnya. Hujahnya adalah as-sama' wal qiyasu. Hujahnya selain sama adalah al-qiyasu 'ala asliha, mengiyaskan kepada asalnya. Asalnya sighah mubalaghah itu apa? Isim fa'il. Sebagaimana isim fa'ilnya beramal, maka dia pun cabangnya beramal. Wal qiyasu 'ala asliha itu mengiyaskan kepada aslinya. Alladhi huwa ismul fa'il, yang mana asalnya adalah isim fa'il. Li'annaha muhawwalatun anhu, karena amsilah mubalaghah itu dirubah dari isim fa'il. Liqasdil mubalaghah, untuk tujuan mubalaghah, bersungguh-sungguh. Wa taksir, dan memperbanyak al-fi'il di situ, perbuatan. Li'annaha kulluha taqtadi takrarul fi'li, faliqal darrabun liman daraba marratan wahidah. Karena amsilah mubalaghah seluruhnya menuntut takrar al-fi'il, pengulangan fi'il. Sehingga tidak boleh dikatakan darrab kepada seorang yang dia hanya pernah memukul sekali saja. Tapi kalau sedikit pukul, sedikit pukul. Ah, ini dijuluki darrab ini. Zaidun darrabun. Kalau cuma sekali ya darrab. Walam yujiz al-kufiyun i'malaha kullaha limukhalafatiha li'awzanil mudari'i wa ma'nah. Sedangkan orang-orang Kufah tidak memperbolehkan beramalnya amsilah mubalaghah seluruhnya, karena amsilah mubalaghah menyelisih wazan-wazan fil mudhari' dan maknanya juga. Ya, sudah kita lewatkan bahasan sebelumnya bahwasanya fil mudhari' itu dia beramal karena adanya keserupaan dengan fi'il dari dalam hal wazannya dan juga maknanya. Ah, ini kata orang-orang Kufah, sifat mubalaghah itu sudah hilang keserupaannya dengan fi'il. Sehingga kata mereka tidak beramal, tidak diamalkan. Tapi yang pertama itu insya Allah yang kuat pendapatnya si Bawai. Apalagi ada sama di situ. Wa mata, ya kalau ada qiyas dan sama, ya dahulukan samanya dulu. Nukilan dari orang Arab. Meskipun secara qiyas tidak pas, tapi kalau dengar, ya itu saja. Wa mata wajadu ba'daha syai'an mansuban qaddaru lahu fi'lan. Kapan mereka orang-orang Kufah mendapati setelah amsilah mubalaghah sesuatu yang mansub, maka mereka menakdirkan untuk yang mansub ini fi'il, bukan sebagai maf'ul dari amsilah mubalaghah ini, tapi menakdirkan fi'il yang mahdhuf. Wa mana'a aktsarul basriyin i'mala fa'il wa fa'il, dan kebanyakan orang-orang Basrah tidak memperbolehkan beramalnya amsilah mubalaghah di atas wazan fa'il dan fa'il. Wal ashah, tapi yang sahih, maqalahu si Bawai, apa yang diucapkan oleh si Bawai itu beramal karena masmu', yang demikian masmu'. Dan juga para pengikutnya, min i'maliha kulliha, dari bolehnya mengamalkan seluruh amsilah mubalaghah. Fama kana minha, maka apa saja dari amsilah mubalaghah yang merupakan silatan li al, sila bagi al, fi an kana mu'arrafan biha amila mutlaqa. Mu'arrafan di situ ya, di mana dia ditarif dengan al, maka dia beramal secara mutlak. Ai madiyan kana aw halan, yakni apakah dia fil madi, apakah dia maknanya madi ataupun hal ataupun mustaqbal. Mu'tamidan ala syai aw la, apakah dia bersambung dengan sesuatu ataupun tidak. Persis pada pembahasan, seperti pada pembahasan isim fa'il. Contoh, ja'a ad-darrabu zaidan amsi awil ana aw hadan. I'rabu ja'a fi'lun madin, ad-darrab fa'il, ad-darrab min amthilatil mubalaghah. Ya'mal 'amal al-fi'li yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. Wa fa'ilu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa zaidan maf'ulun bih. Wa in kana kadha fi an-nasakh wal aula wa ma kana liyunasiba ma qablah. Wa in kana, demikian pada nusakh jama' dari nuskhah. Wa in kana, demikian tertulis pada nuskhah mutamimah ini, yaitu wa ingkana lafadznya, bukan wa makana. Wal aula dan yang lebih utama kata syarih wa makana, bukan wa ingkana. Kenapa? Liyunasi bama qoblah, untuk mencocok ya, menyelaraskan yang sebelumnya. Karena sebelumnya dikatakan apa? Famakana, ya kan? Famakana silatan li'al amila mutlaqa. Kan lebih cocok lagi, wa makana mujarrad lebih cocok lagi kan? Daripada wa ingkana. Nah. Saya ulangi, wa ingkana. Demikian tersebut dalam nuskha-nuskha. Yang lebih utama adalah wa makana, untuk mencocoki yang sebelumnya. Dan apa saja dari amtilah mubalaqo yang dia kosong dari al-amila bisyaratain, maka dia beramal dengan dua syarat. Kalau antum masih ingat, ya dua syarat ini pada pembahasan istifail, maka mudah, sama. Persyaratannya pada amtilah mubalaqo. As-sabiqaini fismil fa'il, dua syarat yang telah lewat pada isim fa'il. Adamul mudhi wal i'timadu ala ahadil umur al-arba'ah as-sabiqah. Yaitu yang pertama adamul mudhi, madha yamdhi mudhi masarnya, tidak menunjukkan makna mudhi, waktu lampau. Wal i'timadu ala ahadil umuril arba'ah as-sabiqah, dan bersandarnya kepada salah satu perkara yang empat yang telah lewat. Ya, ini sudah. Nahu madarrabun zaidun amran, madarrabun zaidun amran. Ya, jelas ya. Makna fiyah, tarrab, min amtilah, mubalawah, ya'mal amalan al-fi'l, yarfa'u al-fa'il, wa yansibu al-maf'ul, zaidun, fa'il marfu' bidhammah, amran maf'ulun bimansub bilfathah. Fadarrab amil fi amran, maka darrab adalah amil pada amran, yang menasabkan amran atau ya amran. Betul enggak? Hah? Betul enggak amran? Mungkin enggak dibaca Umar? Mungkin enggak? Enggak. Kenapa? Karena ada alif ya. Kalau Umar tanpa alif, karena mamnu minas sharf. Kalau ada tanwinnya, berarti apa? Nah, kenapa di sini enggak ditambahkan wawu? Amr kan ada wawunya kan? Kalau enggak mansub, kenapa enggak ditambahkan wawunya? Ibu. Karena sudah terbedakan dengan apa? Ketika mansub sudah terbedakan dengan Umar. Tapi kalau marfu kan belum terbedakan. Iya, nah itu kenapa dikasih dibuang wawunya. Kalau ketika marfu Amr dikasih wawu untuk membedakan dengan Umar. Tapi kalau mansub dibuang wawunya karena sudah terbedakan. Kalau Umar mansubnya tanpa alif, mamnu minas sharf dia, hanya dengan fathah. Fa darrab, maka darrab adalah amil pada amr, pada amran. Ya, an-nasba. Amilun fi amran an-nasba, beramal nasab pada amr. Li'timadihi 'ala nafi, karena pertama dia bersandar kepada nafi, ma. Ya. Wajri fi hadhihi al-amthilah, kemudian syarat yang keduanya apa? Menunjukkan waktu al-hal ataupun istiqbal. Wajri fi hadhihi al-amthilah ma qaddamna fi ismi al-fa'il min anna wujuda syartain al-madhkurain la yujib 'amala hadhihi al-amthilah, bal yajuzu i'maluha wa idafatuha ila maf'ulihha wa la tudafu ila fa'iliha kama anna aslaha wa huwa ismi al-fa'il la yudafu ila fa'ilihi fi khilaf al-masdar li annaha aqwa minhu. Ya, aqwa minhu shibhuha lil fi'l wal fi'l la yudaf. Kemudian kata asy-syarih, wa yajri fi hadhihi al-amthilah, berlangsung pada al-amthilah ini, al-amthilah al-mubalaghah, amthilah mubalaghah, ma qaddamna, apa yang telah kami sebutkan sebelumnya pada isim fa'il, yaitu anna wujuda syarataini al-madhkuraini, bahwasanya adanya dua syarat yang tersebut. Adanya dua syarat yang telah disebutkan, la yujibu amala hadhil amtilah, tidak mengharuskan beramalnya amtilah mubalagha ini. Sebagaimana pada pembahasan isim fa'il, adanya dua syarat padanya tidak mengharuskan dia beramal. Meskipun yang terbaik adalah apa? Diamalkan, karena itu yang asal. Wal yajuzu i'maluha wa idafatuha, bahkan boleh diamalkan amtilah mubalagha ini ketika terpenuhi padanya dua syarat. Boleh pula tidak diamalkan, yaitu didhafahkan kepada yang setelahnya. Yaitu didhafahkan kepada maf'ulnya. Didhafahkan kepada apa? Maf'ulnya. Wa la tudhafu ila fa'iliha, dan amtilah mubalaghah tidak boleh didhafahkan kepada fa'ilnya. Kama anna aslaha, sebagaimana asalnya, yaitu isim fa'il juga demikian, tidak boleh didhafahkan kepada apa? Fa'ilnya. Wa huwa ismul fa'il, asalnya adalah isim fa'il. Tidak boleh isim fa'il yudhafu ila fa'ili. Isim fa'il tidak boleh didhafahkan kepada fa'ilnya. Bi khilafil masdar, berbeda halnya dengan masdar. Ya. Di annaha ha kembali mana? Amtsilah mubalaghah. Kan amtsilah mubalaghah aqwa minhu, minhu. Ha kembali mana? Ya, minhu. Mana? Masdar. Karena amtsilah mubalaghah lebih kuat dari masdar. Syibhuha, keserupaannya. Sebagai apa ini? Syibhuha. Di sini syibhuha. Oh, syibhan ya. Itu lebih tepat itu. Ya, sebagai tamyiz kan ya. Di sini syibhuha. Nah, juga ini syibhan itu lebih bagus. Tadi mau saya katakan itu lebih baik dari aqwa gitu. Cuma kurang pas. Nah, syibhan ya. Ini keliru berarti nusho yang punya anak ini. Lianha aqwa minhu syibhan. Sebagai tamyiz. Ya. Karena amtsilah mubalaghah lebih kuat daripada masdar sisi keserupaannya terhadap fi'il. Wal fi'lu la yudhaf. Sedangkan fi'il itu tidak didhafahkan. Demikian pula yang keserupaannya kuat dengan fi'il tidak boleh didhafahkan kepada fa'il. Ini jelas insyaallah ya. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Yang belum paham atau minta diulang. Ya, kalau sudah enggak ada yang sulit, ya lanjut. Nanti satu muka ini silakan. Setelah ini antum baca. Ya, kalau mak nafiyah silakan antum pilih nafiyah hijaziyah itu logonya Al-Quran atau nafiyah tamimiyah. Kalau mak nafiyah hijaziyah diamalkan seperti amalnya laisa merafakan isim menasabkan khabar. Kalau maknya mak tamimiyah yang enggak diamalkan dia. Enggak diamalkan la ya'mal. Hanya maknanya faedah makna nafinya saja. Berarti isim setelahnya di Arab sebagai mubtada, kemudian setelahnya khabar. Nah, itu mak nafiyah ada dua, tamimiyah dan hijaziyah ya. Yang mana contohnya, yang mana? Ma darrabun Zaidun Amran. Mana? Mahdhuf tadi mana? Hah? Ah itu. Masih ingat enggak pembahasannya? Mana coba? Hah, lupa pembahasannya ya. Apa? Ini i'rabnya bagaimana kalau kita katakan ma'nya hijaziyah, ma nafiyah hijaziyah, ya'mal 'amala laisa yarfa'u al-isma yansibul khabar, darab. Sebab i'rabnya apa? Iya, mubtada kan dia. Iya. Marfu' dia, fa'il dan dia kan dia darab min sifah mubalaghah ya'mal 'amal al-fi'l, ya'am yarfa'u al-fa'il wa yansibul maf'ul. Iya. Kemudian Zaidun sebagai apa? Ya, Zaidun adalah fa'il sadda masdar apa? Ya, khabar ma gitu kan kalau ma-nya apa? Hijaziyah. Ah gitu i'rabnya. Tapi kalau ma-nya ma tamyiz hanya dikatakan Zaidun fa'il sadda masdar khabar saja gitu. Ya. Eh yang lain? Ya jangan lupa itu. Ya. Khabarnya itu fa'il itu. Yang sadda masdar al-khabar karena sudah tercukupi dengan fa'il ini dari khabar. Ya. Eh, silakan dibaca. Ya, selesai. قال الشاعري رحمه الله الرابع من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم المفعول ولو مثنى أو مجموعا وهو اسم اشتق من مصدر فعل لمن وقع عليه نحو مضروب ومكرم بينه نبه بالمثالين نبه بالمثالين على أن اسم المفعول إن بني من الثلاثي فهو على صيغة مفعول كمضروب ومأكول ومشروب وإن بني من غيره فهو على صيغة المضارع وهو على صيغة المضارع المجهول بإبدال حرف المضارع بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره كمكرم ومنطلق ومستخرج بفتح ما قبل الآخر في الجميع وهذا ما لم يستغني بمفعول عن مفعل بفتح العين وذلك مثل محزون ومحموم ومجنون ومزكوم فإن اسم المفعول فيها لم يقول فيه محزن ولا محمم ولا مجنن ولا مزكم ولا مزكم مع أن أفعالها سميت ثلاثية ورباعية فدل على أنهم استغنوا بمفعول عن مفعل وقد جنوبوا في الدلالة في العمل عن مفعول بكلة فعل بكسر الفاء وسكون العين نحو ربح بمعنى مذبوح وفعل بفتح الفاء والعين نحو قبض بمعنى مقبوض وفعلة بضم الفاء وسكون العين نحو أكلة ولقمة وغرفة بمعنى مأكولة وملقومة ومغروفة وبكثرة فعيل كجريه وقتيل وصريح وقد جنوب عن مفعل بضم الميم وفتح العين فعيل نحو أقدت العسل فهو أقيد أي مؤقد وعللت المريض فهو عليل فهذا كله في الدلالة لا في العمل فلا يقول مرت برجل دبيه كبشة ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول فيرفع المفعول لقيامه مقام الفاعل فإن كان من متعد لاثنين أو ثلاثة رفع واحدا ونصب ما سواه وشرط عمله كاسم الفاعل أي كشروطه فإن كان صلة لآل عمل مطلقا نحو جاء المضروب عبده أمسي أو الآن أو غدا ويربه جاء فعل ماض المضروب فاعل وهو اسم مفعول يعمل عمل فعله يرفع نائب الفاعل وينسب المفعول عبد نائب الفاعل والهاء في محل جر بالإضافة كما تقول زيد ضرب عبده وإن كان مجردا عمل بشرط أن يكون حالا أو استقبالا وأن يعتمد على واحد مما مر ولو تقديرا وذلك أنه زيد مضروب عبده الآن أو غدا فعبده مرفوع باسم المفعول نائب عن الفاعل في المثالين ونحو هذا موت أبوه درهما الآن أو غدا كما تقول يوطى أبوه درهما ويجوز ذلك أن تجري مجرى صفة المشبهة بأن تحول إسناده عن مرفوعه إلى ضمير موصوفه ثم تضيفه إلى مرفوعه معنى أو تنسبه تقول زيد مضروب العبد بخفض العبد أو نسبه لأنك أسندت اسم المفعول إلى ضمير زيد كما تفعل في صفة المشبهة Kita kembali ke matan dulu, belum dibaca. Ar-Rabi' yang keempat dari isim yang dia atau dari tujuh isim yang dia beramal seperti amalnya fi'il yaitu ismul maf'ul. Nahwu madrubun wa mukramun. Wa ya'malu 'amal al-fi'li al-mabni lil maf'ul. Dan dia isim maf'ul beramal seperti amalnya fi'il yang mabni lil maf'ul. Dibentuk untuk maf'ul. Wa syartu amalihi kasmil fa'il, syarat beramalnya sama seperti syarat pada isim fa'il. Nahu ja'al madrubu 'abdu. Ja'al madrubu 'abdu. Di sini beral. Beramal secara mutlak. 'Abdu sebagai apa? Naibu fa'ili. Wa Zaidun madrubun 'abdu. Di sini tidak beral. Beramal karena terpenuhi dua syarat. Yaitu apa? Bersandar kepada mukhbar anhu. Fa'abduhu na'ibun 'anil fa'ili fil mithalaini. Maka 'abdu i'rabnya sebagai na'ib 'anil fa'il. Pada dua contoh ini, Ja'al madrubu 'abdu dan Zaidun madrubun 'abdu. Ya, kita lihat syarahnya. Ar-rabi' yang keempat, minal asma'il 'amilati 'amal al-fi'li, dari isim-isim yang dia beramal dengan amalan atau seperti amalannya fi'il. Yaitu ismul maf'ul walau musannan atau majmu'an, meskipun dia dalam keadaan musanna ataupun dijamakkan. Wa huwa ismun ushtuqa min masdarin, isim maf'ul adalah isim yang diambil dari masdar, min masdari fi'lin, diambil dari masdar fi'ilnya. Liman waqa'a 'alaih, untuk orang yang ya perbuatan itu menimpanya, ya, atau masdar itu menimpanya. Isim yang diambil dari masdar fi'il untuk orang yang, waqa alaihi, masdar fi'il itu menimpanya, untuk orang yang masdar fi'il itu menimpanya ataupun perbuatan itu menimpanya. Ya, al-madrub kan orang yang, waqa alaihi ad-dharb, ya kan, madrub adalah man waqa alaihi ad-dharb, orang yang tertimpa pukulan. Itu apa? Isim maf'ul. Isim yang diambil dari masdar fi'il diperuntukkan bagi orang yang perbuatan itu menimpanya. Nahu madrubun wa mukramun. Nabbaha bil misalaini al-musannif nabbah, memberikan perhatian dengan dua contoh yang beliau sebutkan dalam matan. Madrubun wa mukramun itu ada tanbih di situ. Ala anna ismal maf'ul in bunya min ats-tsulatsi, yaitu memberikan tanbib, teguran bahwasanya isim maf'ul jika dibentuk dari thulasi, dari fi'il yang thulasi, fahuwa ala sighah maf'ul, maka dia dibentuk di atas sighah bentukan maf'ul, di atas wazan maf'ul, seperti boroba madrub, akala ma'kul, syariba mashrub. Wa in bunya min ghairi, adapun kalau dia isim maf'ul dibentuk dari selain thulasi, ruba'i dan seterusnya, fahuwa ala sighati al-mudhari', maka dia dibentuk di atas sighah fi'il mudhari' yang dimabni majhulkan, kemudian diganti huruf mudhari'nya dengan mim yang didhammah, kemudian kemudian memfathah huruf sebelum huruf akhirnya, seperti mukram. Fi'il mudhari'nya kan apa? Yukramu, ya kan, yukramu. Dibuang ya-nya diganti mim. Jadi mukramun. Ya. Intalaqa yantaliqu. Apa fi'il mudhari'nya yang mabni lil majhulnya? Yun. Intalaqa yuntalaq. Yuntalaq, muntalaq. Ya. Yustakhraj, ya kan? Mustakhraj. Bi fathhi ma qabla al-akhir, dengan menfathah huruf sebelum akhirnya. Fil jami' pada semuanya ini. Wa hadha ma lam yastaghni bi maf'ul. Ini selama dia belum tercukupi ya dengan maf'ul dari muf'al. Ma lam yastaghni bi maf'ul 'anil muf'al, selama dia belum tercukupi dengan maf'ul dari wazan muf'al, ya bi fathhi al-'ain, dengan fathah pada 'ainnya muf'al. Contohnya mahzun. Ya, mahzun. Ini sudah tercukupi kan dengan wazan maf'ul. Maka enggak perlu gitu pada muf'al lagi. Karena sudah tercukupi dengan apa? Wazan maf'ul, mahzun, mahmum, majnun, mazgum. Ya, fa inna ismal maf'ul fiha, sungguh isim maf'ul pada contoh-contoh ini, lam yaqulu fi, tidaklah mereka orang Arab mengatakan mahzan, muf'al, atau muhmam, mujnan, misalkan. Wala muzgam, tidak boleh muzgam. Ma'ana fa'alah, meskipun fi'il-fi'il dari isim-isim maf'ul ini, sumi'at thulasiyatan wa ruba'iyan, didengar kadang thulasi, kadang ruba'i gitu. Dari ahzana kadang. ya, ahamma dan seterusnya. Fadalla ala annahum istaghnau bimaf'ul an muf'al. Ini menunjukkan bahwa saya mereka mencukupkan dengan maf'ul selama masih bisa tercukupkan dengannya dari muf'al. Kalau sudah enggak mencukupi maf'ul baru pindah ke muf'al. Wa qad yanubu fi dalalah la apa ini? Fil amal ya, ada yang hilang ini. La fil amal itu fi ya. Wa qad yanubu fi dalalah la fil amal an maf'ul, dan terkadang ya digantikan dari sisi penunjukan bukan dari sisi amalan, ya digantikan dari maf'ul biqillah dalam keadaan sedikit dengan wazan fi'lun. Ya. Jadi terkadang isi maf'ul itu digantikan dari sisi penunjukannya dengan wazan yang lain, tapi tidak dari sisi amalan. Fi'lun. Ini kan dari sisi penunjukan maknanya sama dengan maf'ul, cuma beda kan di sini amalannya. Fi'lun dengan kasrah fa'nya dan sukun pada ainnya. Contoh dhibhun. Mana apa dhibhun? Di mana mazbuh. Berarti dhibh dalalahnya dengan mazbuh sama, tapi amalannya beda. Dhibh enggak beramal, mazbuh beramal. Nah, itu maksudnya. Terkadang yanubu fi dalalah la fil amal an maf'ulin biqillah. Fi'lun. Fi'lun sebagai apa i'rabnya? Hah? Fi'lun i'rabnya sebagai apa? Sebagai fa'il dari apa? Yanubu. Terkadang fi'lun menggantikan dalam hal penunjukan makna, bukan dalam hal amalan, dari maf'ul gitu. Kemudian fa'al juga, fa'alun juga ma'thuf pada fi'lun. Di fathil fa wal ain dengan fathah fa'nya dan ainnya, fa'al. Contoh qabadun. Di mana maqbud? Qabadun bermakna maqbud, yang dipegang, yang digenggam. Juga fu'latun, fu'latun dengan dhammah fa'nya wa sukunil ain dan sukun ainnya, fu'latun. Contoh akalatun. Bermakna apa? Ma'kulah. Sesuatu ini makan. Ya. Kemudian luqmatun, ghurfatun bermakna ma'kulatun, sesuatu yang dimakan, makanan. Kemudian luqmah, malqumah, sesuatu yang ditelan gitu kan. Puluk, yang dipuluk, ditelan. Kemudian ghurfah juga demikian, maghrufah. Wa bikasrah. Ya. Dan banyak kalau dari biqillah ya, wazan tadi yang telah tersebut di atas tadi, fi'lun, fa'alun, kemudian fu'lah, itu sedikit menunjukkan kepada makna maf'ul atau isi maf'ul. Tapi kasrah, di kasrah banyak terjadi wazan ini, itu fa'il dengan makna maf'ul. Ya, fa'il fi jarih, mana ya apa? Majruh. Jarih itu orang yang terluka, bukan orang yang melukai. Qatil bermakna apa? Maktul. Korban, makanya terjemahannya kan yang dibunuh. Sari' mana ya apa? Masru' apa mana? Dirasuki ya. Atau ya bisa juga orang yang terbunuh juga. Cek lagi. Sara'a itu. Wa qad yanubu an muf'al bi dhammil mim wa fathhi al-'ain fa'il. Terkadang isim maf'ul yang di atas wazan muf'al dengan dhammah mimnya dan fathah pada 'ainnya digantikan dengan fa'il dalam makna. Contoh aqadtul asala fa huwa aqid. Saya memekukan madu itu maka dia pun aqid. Ini muqad dijadikan meku. Aqid min muqad. Wa alaltul maridha fa huwa alil. Ya, dicek lagi ini terjemahan maknanya. Ya, kalau dari alal, al-al maknanya memberi minum untuk kedua kalinya. Yang jelas bukan menyakiti ya, maknanya enggak pas. Saya menyakiti orang sakit ini. Ya, sebenarnya maknanya dari al-alal itu al-alal memberi minum untuk kedua kalinya. Saya memberi minum untuk kedua kalinya fa huwa alil, maka dia ma'lul. Ya. Apa maknanya ma'lul? Ya. Alil sakit artinya aslinya. Tapi ma'lul ya dikenai sakit ya. Dikenai penyakit. Ya, perlu dicek lagi maknanya. Fahadha kulluhu fid dalalah la fil amal. Ini semuanya dalam hal, hanya dalam hal penunjukan makna, bukan pada amalan. Falayuqal, sehingga tidak boleh dikatakan marultu birajulin dhabihin kabsyah. Saya melewati seorang laki-laki yang dia menyembelih kabsyah, dombanya. Dhabih diamalkan. Ya, karena maknanya madzbuh, enggak boleh. Dhabihin kabsyuh, bukan kabsyah. Nah, kalau diganti madzbuhin, boleh enggak kabsyuh? Boleh. Ya. Kalau dikatakan marutu birajulin, ya, madzbuhin kabsyuh, boleh. Tapi kalau dhabih, enggak boleh. Karena dia hanya sama dalam hal penunjukan makna. Lafaznya beda. ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول فيرفع المفعول لقيامه مقام الفاعل. Maka isim maf'ul beramal seperti amalannya fi'il yang mabni lil maf'ul. فيرفع المفعول, maka dia pun merafa'kan maf'ul sebagai apa? Naibul fa'il, ya. لقيامه مقام الفاعل, karena dia menggantikan posisi fa'il yang dibuang. Fa in kana min muta'addin li tsnaini aw thalathati rafa'a wahidan wa nasaba masiwah. Apabila isim maf'ul ini, ya, diambil dari fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul atau tiga, maka dia isim maf'ul ini merafa'kan salah satunya dan menasabkan selainnya. Ya, salah satunya dijadikan sebagai naibul fa'il, yang berikutnya tetap dijadikan sebagai maf'ul, yang kedua dan ketiganya. Wa syartu amalihi kasmil fa'il, syarat, ya, wa syartu amali kasmil fa'il, dan syarat beramalnya isim maf'ul adalah sebagaimana syarat yang ada pada isim fa'il. Aika syurutihi, yes, yakni seperti syarat-syaratnya isim fa'il. Fa in kana silatan li al amila mutlaqa, kalau isim maf'ul itu sebagai silah bagi al, maka dia beramal secara mutlak tanpa syarat, ya. Contoh, ja'al mabdrubu abduh, apa artinya? Datang orang yang budaknya dipukul. Amsi awil ana aw ghadan, bebas waktunya. I'rabnya, ja'a fi'lun madh al-madhruf fa'il wa huwa ismu maf'ulin ya'mal 'amala fi'lihi yarfa'u na'ibal fa'il wa yansibul maf'ul. Min 'abd na'ibul fa'il wal ha fi mahalli jar bil idhafah. Kama taqul, ini persis seperti yang kau katakan ketika menggunakan fi'ilnya. Zaidun duriba 'abdu. Wa in kana mujarradan, apabila isim maf'ul itu kosong dari al, amila bi syartin. Bi amila bi syarti an yakuna halan. Beramal, ya, dengan syarat agar menunjukkan waktu sekarang ataupun yang akan datang. Wa an ya'tamidan, dan syaratnya kedua agar dia bersandar ala wahid mimma marra walau taqdira. Bersandar kepada salah satu dari empat perkara yang telah lewat meskipun ditakdirkan saja. Ini sudah kita lewatkan mata pembahasan tentang beramalnya isim fa'il. Wa dzalika nahu. Hal itu contohnya adalah Zaidun madrubun 'abduh. Zaid dipukul budaknya. Al-ana aghadan, sekarang atau besok. Fa'abduhu marfu' bismil maf'ul, maka abduh dirafa'kan, ya, oleh isim maf'ul. Na'ibu 'anil fa'il fil mithalaini, yani fa'abduhu, maka abduhu adalah na'ibun 'anil fa'il, sebagai na'ib fa'il fil mithalaini, pada dua contoh tersebut. Wa nahwu, dicambahkan oleh Asy-Syarih contoh yang lain, hadza, karena contoh-contoh yang telah disebutkan adalah contoh dari naibul fa'il yang diambil dari fi'il yang butuhnya kepada satu maf'ul, ya. Wa nahu hadza mu'ta abuhu dirhaman. Ah, dicontohkan di sini isim maf'ul yang diambil dari fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Hadza mu'ta abuhu dirhaman. Ya. Ini adalah orang yang bapaknya diberi satu dirham. Ini adalah orang yang bapaknya diberi apa? Satu dirham. Al-an aw ghadan, sekarang atau besok. Kama taqul, sebagaimana kau katakan dengan fi'ilnya, yu'ta abuhu dirhaman, bapaknya diberi satu dirham. Jadi abu maf'ul yang pertama dijadikan sebagai naibul fa'il, dirafa'kan, dirhaman tetap dijadikan sebagai maf'ul. Artinya aslinya apa ini? Yu'ta abuhu dirhaman kalau disebutkan fa'ilnya. A'taitu abahu abahu dirhaman, ya kan, dibuang fa'ilnya, jadi yu'ta abuhu dirhaman. Wa yujuzu laka an tujriha ajra yujri, ya, melangsungkan. Kalau jaro yajri, berlari. Ajra yujri, melangsungkan. Wa yujuzu laka an tujriya majra as-sifah al-musyabbah, boleh bagimu untuk melangsungkan isim maf'ul, ya, majra as-sifah, seperti sifat al-musyabbah. seperti amalannya sifat al-musyabbahah, yaitu bi'an tuhawwal isnaduhu an marfu'ihi ila dhamiri mausufi, yaitu dengan cara dirubah penyandarannya dari sebelumnya kepada marfu'nya, ya, menjadi kepada dhamir yang kembali kepada mausufnya. Tsumma tudhifuhu, kemudian kau idhafahkan isim maf'ulnya ila marfu'ihi, kepada marfu'nya, ma'nan, secara makna idhafah secara makna, atau tansibah, ataupun boleh pula kau menasabkannya. Bi an tuhawwal isna an tuhawwal isnaduhu an marfu' ila dhamir marfu'i tsumma tudhifu ataupun tudhifah ila marfu'ihi ma'nan atau tansibah. Takul engkau katakan Zaidun mabrubul abdi. Dia apa kan di sini? Dia khafadkan. Sebelumnya kan Zaidun mabrubun apa? Mabrubun yang di atas itu. Ya, abdu. Mabrubun abdu. Ya. Di sini kalau engkau hendak memperlakukannya isim maf'ul seperti sifat musyabbah, maka dirubah penyandarannya. Yang tadinya penyandarannya kepada marfu'nya yaitu apa? Abdu. Ya, tadinya disandarkan kepada marfu'nya itu naibul fa'il, dirubah penyandarannya mabdrub kepada dhamir, ya, huwa, yang dikembalikan kepada mausufnya yaitu Zaid. Ya. Kemudian didhafakan mabdrub kepada marfu'nya, mabdrubu al-abdi. Ya. Mabdrubu al-abdi. Secara makna, idhafah ma'nawiyah berarti ya. Bi khafdil abdi, dengan mengkhafadkan abdi atau menasabkannya. Yaitu apa? Kalau menasabkannya Zaidun mabdurubun abdahu ataupun al-abda. Ya. Li'annaka asnadda ismal maf'ul ila dhamiri Zaidin. Karena kau menyandarkan isim maf'ul kepada dhamir yang kembali kepada Zaid. Kama taf'an fi sifat al-musyabbah. Sebagaimana yang kau perbuat pada sifat musyabbah. Nanti bentar lagi nih, sifat musyabbah. Lihat di situ sifat musyabbah. Contohnya apa? Marutu birajulin hasanin. Wala wajha wala hasanil wajhi, ya kan? Ah itu persis. Kalau hasanun wajhu berarti dia merufakan apanya? Marfu'nya kan? Merufakan marfu'nya sebagai fa'il hasanun wajhu. Kalau dia seandainya dibaca birajulin hasanin wajha, maka dia hasan disandarkan kepada apa? Dhamir huwa yang kembali kepada apa? Mausufnya rajul, ya kan? Demikian pula kalau dijarkan ataupun di apa tadi? Dijarkan atau dinasobkan, ya, hasanil wajhi. Sama juga kalau dijarkan hasan ala dhamir huwa kembali kepada rajul. Persis nanti setelahnya itu. Maknanya sama, maknanya sama. Maknanya sama. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Yang itu hawal, ya, disebutkan di sini boleh bagimu untuk melangsungkan, ya, isim maf'ul, untuk memperlakukan isim maf'ul seperti perlakuannya sifat musyabbah, ya, dengan bi'an, tujriya berarti itu hawil berarti ya, nah, bisa belum kan anta, wa yuzulaka berarti kan, bi'an tu hawil dengan kau rubah, bi'an tu hawila engkau rubah isnadahu penyandaran maf'ul tersebut an marfu'ih, dari marfu'nya kepada dhamir mausufnya. Tadinya kan ketika dikatakan Zaidun mabrubun abduh, di sini mabrub kan disandarkan kepada abd, iya kan? Dirubah gitu. Penyandarannya bukan kepada abd, tapi kepada dhamir huwa yang balik kepada Zaid. Ya. Engkau pindahkan penyandaran isim maf'ul dari marfu'nya kepada dhamir yang balik kepada mausufnya, Zaid. Setelah itu tsumma tudhifu, engkau sandarkan isim maf'ulnya kepada marfu'nya, ma'nan, secara makna, atau boleh juga menasabkannya. Nah, maknanya sama, artinya sama. Zaidun mabrubu al-abdi, mabrubul abdi, atau menasabkannya Zaidun mabrubun al-abda, berarti mabrub di situ naibul fa'ilnya huwa, bukan lagi al-abd. Kembali ke mana? Ya, kembali kepada Zaid. Zaid adalah seorang yang dipukul budaknya. Ya, maknanya sama. hanya saja ada beberapa sisi gitu. Berarti ada berapa sisi di sini? Tiga sisi. Ini persis seperti nanti, ntar lagi isim apa sifat musyabbah. Gimana, Hamam? Iya, irobnya beda, irobnya. Irobnya, sisi irobnya beda. Kalau dirofakan sebagai al-abdu sebagai naibul fa'il, kalau dijarkannya majrur, kalau dinasobkan sebagai apa? Apa tashbih? Bil maful bi berarti. Seperti pada pembahasan sifat musyabbah. Nanti insyaallah sebentar lagi setelah itu. Ya nanti yang ke berapa? 5 ya. Sifat al-musyabbah nanti insyaallah kita tunda bahasanya untuk pertemuan berikutnya. Ya subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.